Ada Deham, juga kembali ada Kesa, JO Pro The Great Lighting Profesional. Ada Karang Taruna Cahaya Pemuda Beringkang, Sabila Permata, spesial untuk Anda. Selamat malam semuanya. Wong kong ini kok dibanding-bandingke, saing-saingke, dia bersikap. Ku berharap engkau mengerti di hati ini, hanya ada kau berhasil. Yang ada di depan, di luar pagar,